بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أطهر أرض قلبي الطاف ولف الله ونسيت متاعب دربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk fahaman-fahaman sesat yang bercanggah dengan hukum syarak dan ahlu sunnah wal jamaah. Setengah mereka ada yang berkata, yang baru menjadi murid akan ditanya oleh gurunya, belum menjadi sifat, belum ada langit, belum ada bumi, Allah masa itu ada di mana? Ini contoh-contoh soalan-soalan sesat yang Tok Guru ditanya pada anak muridnya. Sebab tu dalam soal ni kita kena pilih juga Tok Guru yang kita nak mengaji. Jangan saya nama Tok Guru ya, kita pilih mengaji. Kadang dia bukan Tok Guru, dia Tok Gau. Ataupun dia Tok Gurau, kita pun tak tahu. Baik, contoh Tok Gurau yang tanya, masa tu belum ada Allah, masa tu belum ada sifat, belum ada langit, belum ada bumi, masa tu Allah ada di mana? Dia mai tanya ke anak murid dia. Maka jawab muridnya, tu yang saya nak cari tu. Tu yang saya datang mengaji dengan Tuan Guru ni. Sebab saya nak tahu yang tu lah. Anak murid pun cerdik juga. Dia jawab apa? Saya nak tahu yang itulah. Yang sebab saya datang mengaji ni. Maka jawab gurunya, ini bolehlah diumpamakan sebiji telur yang diberi nama sebelum terjadi. Dia kata perumpamaan soalan tu macam telur. Telur yang belum ada nama lagi. Bila dah dijadikan telur terbelah pada dua, maka bahagian atas kulit menjadi langit, bahagian isinya menjadi bumi. Lalu keluarlah Allah di antara kedua-duanya. Itulah menyebabkan ilmu ni panjang. Dia kata asal bumi ni macam telur. Macam telur. Telur ayam. Asal bumi. Kemudian dipecahkan. Yang kulit jadi langit. Yang isi dia jadi bumi. Maka di tengah-tengah itulah keluarnya Tuhan. Itulah jawapannya. Inilah dia fahaman sesat. Dia kata Tuhan ini ada dengan sebab terbelahnya langit dan bumi. Keluar Tuhan tengah-tengahnya, jadilah Tuhan. Lepas tu datanglah ilmu-ilmu yang lain. Ini contoh kesesatan lagi. Contoh kedua, kesesatan manusia. berubah-ubah tempat Allah itu pada hari ini. Hari ini Allah ada di sini, besok Allah ada di sana pula. Ini kesesatan nombor dua, mengatakan bahawa Tuhan ini berubah-ubah tempat. Begitulah apa yang dikatakan tentang hari-hari tersebut. Kata mereka, orang yang sembahyang subuh menghadap ke arah ini tidak betul. Diisyaratkan arah matahari terbenam. Ini kerana Allah duduk di sebelah ini. Dia kata, kenapa sembahyang subuh menghadap ke sini? Kiblat ke sini. Sedangkan Tuhan pada masa itu ada di sana. Sepatutnya sembahyang subuh menghadap ke sana, bukan ke sini. Ini untuk sembahyang maghrib dan isyak. Tu kata dia. Habis itu kalau zuhur nak menghadap ke mana? Menghadap ke langit. Ha, pakai sembahyang baring lah semua. Kau macam mana? Dongok semua. Ha, ini pahaman yang sesat. Tuan-tuan, faham macam ni, sesat macam mana pun pengikut ada. Ha, tu yang kita heran. Sesatlah macam mana pun, tak betul lah macam mana pun. Kita duk ceritalah tak betul, tak betul. Dia kata betul juga. Tu yang sembahyang dulu di Johor, sembahyang membelakangkan kiblat, dia menghadap ke sana. Ajaran sesat yang dah ditangkap tu. Dia tak sembahyang menghadap sini. Sebab dia kata subuh Tuhan di sana, maghrib Tuhan di sini. Dia kata Tuhan itu bertempat, boleh ubah-ubah tempat. Dia tidur pada waktu ini. Dikatanya pula Allah tidur pada waktu ini. Dan waktu ini juga bahagian-bahagian kelakuannya yang tertentu. Dikatakan ada beberapa kelakuan yang tidak diredai oleh syarak. Macam orang Cina kata, kena tanam mayat waktu tengah hari. Sebab Tuhan tidur. Sebab malaikat tidur. Tu yang tanam mayat Cina mati pada hari tengah hari. Mana ada depa tanam petang? Cina mati ni. Kita sebut Cina mampu tak seronok lah. Padahal bahasa paling sedap Cina mampu ya tak? Tapi kita mana ada mampu kan? Kita sebutlah mati. Cina mati tarikh tu. Di kebuminya pada waktu 11, ke 12. Sebab apa? Sebab katanya Tuhan tu tidur. Malaikat pun tidur. Pergi makan tengah hari. Depa tak ada buku catatan. Mereka waktu tu waktu lunch. Ha, mereka pergi makan. Jadi itu bukannya waktu. Mereka sangkakan Tuhan macam itu. Kepercayaan agama-agama lain ni semua kepercayaan sangka-sangka. Tuan-tuan kalau jumpalah kawan tuan-tuan orang Hindu ke orang Cina ke yang sembah Tok Kong ni. Tuan-tuan pergi ke Tok Kong mereka. Pergi kepada Tok Kong mereka, tanya kepada mereka. Ini awak punya Tuhan ke? Ini patung awak punya Tuhan kah? Dia akan jawab, ya ini awak punya Tuhan lah. Eh, apa saya muka dia macam orang? Kenapa tak buat muka Tuhan? Pergi tanya pada tokoh Hindu dulu. Kenapa you punya Tuhan macam muka orang? Kenapa tak buat muka macam Tuhan? Nanti sami Hindu tu akan jawab apa? Muka Tuhan pun awak tak tahu macam mana. Sebab tu awak nanti macam muka orang. Ini bukan Tuhan, ini patung orang. Apa sahaja you sembah jadi Tuhan. Lama-lama dia memenung, tuan-tuan. Dia juga akan memikirkan, kenapa Tuhan kamu, patung Tuhan kamu, mukanya berwajahkan orang. Kenapa tidak berwajahkan Tuhan? Dia akan jawab, wajah Tuhan macam mana? Ha, sebab itulah kami, orang-orang Islam, kami tidak lukis gambar Tuhan. Kami tidak gambarkan gambaran Tuhan. Kami tidak ukirkan wajah Tuhan. Sebab apa kami tak buat? Sebab kami tak tahu wajah Tuhan kami macam mana. Kamu pun tak tahu wajah Tuhan kamu macam mana. Sebab tu kamu lukis orang saja. Tak pun kamu lukis orang, ada belalai macam gajah. Adakah itu wajah Tuhan kamu? Tidak. Itu kamu buat pasal apa? Itulah jawapan kalau mereka tanya kepada kita, kenapa Allah tak nampak? Kenapa Tuhan Islam, Tuhan Allah tak nampak? Itulah jawapannya. Mana pernah kami nampak? Kalau kami nampak, senang kami lukis. Masalah kami tak nampak. Sebab tu kami tak lukis dalam bentuk patung. Kamu pernah nampak ke Tuhan kamu yang kamu lukis dalam bentuk patung? Jawapan mereka pun, mereka tak pernah nampak. Itu cara macam mana nak lawan hujah mereka. Baik, kemudian. ketahuilah bahawa mereka yang berpahaman sedemikian adalah sesat lagi menyesatkan orang lain yang dinamakan musyrik. Artinya, orang yang menyekutukan atau mensyirikkan Allah Ta'ala dengan nama lain dipanggil tiga nama: mulhidah, hululiyah dan ittihadiyah. Tiga benda ni jangan tuan-tuan bubuh. Surau mulhidah. Oh, cantik punya nama surau. Surau hululiyah. Masjid ittihadiyah. Ittihadiyah bagus. Ittihad, penyatuan agama, tak apa. Ittihad tak jadi hal. Yang tak maunya apa? Ittihadiyah. Itta nama tak elok. Ittihadiyah elok. Ittihadiyah tak elok. Sebab golongan kesemua tiga ini dipanggil sebagai golongan kafir. Mulhid, hululiyah dan ittihadiyah. Tiga nama ni ialah nama yang membawa kepada kafir. Na'udzubillah. Kenapa mereka kafir? Kerana akibat i'tiqad mereka yang sesat. Kerana menafikan kewujudan Allah Ta'ala. Kenapa tiga golongan ini murtad? Kenapa tiga golongan ini kafir? Kerana mereka menafikan Allah itu ada. Contohnya, golongan hululiyah. Golongan hululiyah kata, Allah ni tak ada, Tuhan ni tak ada. Tetapi Tuhan berada pada mana-mana tempat yang cantik. Apa dia yang cantik? Apa dia yang lawa? Apa dia yang bagus? Itulah Tuhan. Bagi golongan hululiyah, mereka tidak percaya kepada Tuhan yang Esa. Tuhan yang tunggal, mereka tak percaya. Apa kepercayaan mereka? Kepercayaan mereka ialah segala benda yang baik itu adalah Tuhan. Macam Gandhi. Gandhi kan kata semua yang baik itu Tuhan. Lembu Tuhan. Orang pun Tuhan pada dia. Dewa. Ini Gandhi mempunyai pahaman hululiyah. Sampai dia kata lembu itu pun Tuhan ya. Malah lembu itu lebih baik daripada ibunya. Kerana ibunya menyusukan ketika hanya berusia 2 tahun. Tetapi lembu menyusukan manusia sampai kita dewasa. Kita masih minum susu lembu. Maknanya ibu dengan lembu lebih baik lembu. Dan lembu itu umpama Tuhan bagi mereka. Itulah dipanggil sebagai hululiyah. Baik. Mereka menafikan Allah itu bersalahan dengan segala yang makhluk yang baharu. Itu dipanggil sebagai mulhid. Apa dia kata dia? Dia kata Allah ni pun macam kita lah. Mana larat nak jaga semua kita ramai. Ha, dia jawab macam tu. Tuhan pun dia tak mampu nak jaga semua lah. Dia pun macam orang juga letih. Tambah nak jaga manusia, ikan, hayawan, gunung, ganang. Mana larat dia seorang. Mulhid, siapa jawab itu? Murtad, tapi kompom kapiak. Dia boleh bayangkan Allah tu macam dia. Kita ni betul tuan-tuan. Kena lapan-lapan anak letih lah. Suami pula mati. Ya Allah, siksa ya amat. Suami mati, anak 8 orang. Yang paling kecil 6 bulan. Pasal apa mati, orang pukul. Pasal apa suami mati, orang pukul. Pasal apa orang pukul, pasal syok mengintai. Apa punya bahalul tuan-tuan. Dibunuh orang tuan-tuan lah. Disepak yang isteri baru habis salin. Baru dalam pantang disepak perut isteri. Isteri kata janganlah pukul suami saya. Suami saya tak salah. 20 orang balun lelaki dah. Tengok-tengok salah balun. Mati suami. Sebab tu Islam suruh buat hudud. Sebab tu Islam suruh buat qisas. Yang hampir bunuh dia pasal apa? Sekarang anak dia siapa anak pula? Isteri dalam pantang. Anak kecil. Kalau isteri pergi kerja pun siapa nak jaga anak tu? Kalau gaji isteri RM500, upah jaga anak RM100.5, tinggal berapa dekat dia? Elok dulu suami dia kerja elok-elok, hampa pergi bunuh dia. Sebab tu Islam suruh buat hudud. Sekarang ni manusia samsing banyak. Budaya ganah yang kita tak pernah sangka diperbuat oleh orang Melayu, oleh orang Malaysia yang terkenal dengan budi bahasa, kita tak pernah sangka hari ni jadi. Pergi ambil bekho, pergi bunuh makcik, pergi kemekkan kereta kancil, korek lubang, ambil kereta kancil, tauk dalam lubang, kambuh pula. Korek satu lagi lubang, bunuh makcik ni, tauk dalam lubang, kambuh pula. Mana ada manusia Melayu yang buat macam tu dulu tuan-tuan? Sekarang kita buat. Jadi dah benda ni. Dan undang-undang yang sedia ada sekarang ini tak mampu nak mencegah daripada berlaku. Yang mampu mencegahnya ialah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, undang-undang Al-Quran. Bila manusia menganggap undang-undang Al-Quran macam undang-undang manusia yang tak sesuai, maka tuan-tuan dipanggil sebagai ittihadiyah, golongan yang menganggap, yang mengisbatkan syirik Allah Ta'ala, mengisbatkan baharu, Allah bertempat, Allah berpihak, Allah boleh dibandingkan, hukum Tuhan boleh dipilih dengan hukum yang lain. Itu yang rosak. Hukum Tuhan tak baik, hukum manusia lagi baik. Itulah dia ittihadiyah. Kufur lah. Yang Tuhan bagi nama dia hudud, yang manusia buat namanya common law. Common law tu lebih baik daripada hudud. Ittihadiyah. Sebab menganggap yang manusia buat lebih baik daripada yang Tuhan buat. Cuba tuan-tuan kata, mana lebih baik? Mana lebih ori? Mana lebih baik? Mata yang Allah buat atau mata batu yang manusia buat? Mesti bata, mesti mata yang Allah buat. Kulit yang Allah buat ke atau kulit palsu yang manusia buat? Yang Allah buatlah cantik. Rambut palsu lawa ke rambut original yang cantik? Rambut original cantiklah. Yang lawa, yang bagus, yang Allah buat. Gigi palsu bagus ke gigi ori yang bagus? Gigi ori lah ustaz. Mana nak boleh ustaz? Kalau begitu, undang-undang Allah baik ke undang-undang manusia baik? Yang tu tak boleh ustaz. Yang tu menang kat manusia. Undang-undang common law tu lagi baik daripada hudud. Ittihadiyah. Jawab macam tu, hukum dia kafir. Murtad tu. Dalam semua benda kita kata yang Allah buat lagi cantik. Mana lebih cantik? Bunga plastik ke bunga ori? Bunga ori. Mana lebih cantik? Yang Allah Ta'ala buat ke yang manusia buat tentang pokok-pokok? Allah buatlah lawa ustaz. Manusia buat ni tak ada bau. Kalau semua benda kita kata Allah buat bagus, kenapa bila mari hukum hudud kita kata yang Allah buat tak bagus? Yang British buat juga bagus, yang lebih sesuai diguna pakai. Masa itulah kita menjadi ittihadiyah. Bila kita jadi ittihadiyah, mati dalam keadaan kufur. Berapa ramai dah tuan-tuan orang yang mati macam ini? Masa dia mati tu dalam keyakinan bahawa agama Islam semua bagus, yang tak bagusnya hudud saja. Yang tak bagusnya hudud saja. Dia mati beranggapan bahawa hudud tak bagus. Apa hukum kematian dia? Satu hukum yang dia tolak. Satu benda ya. 99% Islam dia terima, 1% saja Islam dia tolak. Bayangkan apa jadi pada dia di dalam kubur. Tak tahu, kita tak tahu apa jadi pada dia. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu apa yang akan jadi dalam kubur akibat menolak satu hukum, hukum Allah Ta'ala, jadi tuan-tuan tolaklah sekarang. Sekarang tuan-tuan tolak, kemudian tuan-tuan mati. Cuba tengok jadi apa. Kemudian balik bagi tahu kat kami. Telepon ke, tulis surat ke. Kalau boleh bagi tahu. Telefon ke SMS, bawa handphone lah, buat bekal cerita senang. empunkan siap-siap. Akibat tolak hukum hudud tu, bagi tahu pada kami. SMS kan. 33663. Afundi buat. Kalau boleh buat. Tak boleh buat. Mana bolehlah kita berhubung dengan orang mati? Orang mati berhubung dengan orang hidup, mana boleh? Sebab ada orang kata saya boleh berhubung dengan orang mati, pun bohong tuan-tuan. Orang mati alam lain, orang hidup alam lain. Tak payahlah tuan-tuan buat benda-benda yang merapu. Tak boleh. Tak boleh cakap. Kalau tuan-tuan duduk dalam terowong pun, tuan-tuan duduk dalam terowong pun, tuan-tuan tak dapat line handphone, tak dapat. Tanah tu mematikan segala frekuensi. Sebab tu kalau kita bubuh speaker ke, wireless speaker ke, mikrofon ke dalam kubur, dan wayarnya dibawa balik ke rumah kita untuk dengar jeritan mayat dalam kubur, tak dengar. Tak akan dengar. Yang dengar siapa dia? Yang dalam kubur tu saja merasai. Baik, ketahuilah bahawa dalil yang menunjukkan orang yang beriktikad yang saya sebutkan tadi itu kufur ialah sebagaimana kata Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Al-A'lam, wa man za'ama anna la ilaha annal ilaha yahillu fi syai'in ahadin nas au ghairuhum fahuwa kafir. Barang siapa yang menyangka bahawa Allah Ta'ala berhenti di satu-satu tempat pada sesuatu daripada seseorang manusia atau selain daripada mereka, maka dia adalah kafir. Siapa dia kafir? Orang yang menganggap Allah ada di dalamnya, Allah berasal daripadanya, Allah bercampur dengan dia. Maka orang yang beranggapan macam itu kafir. Seperti dikatanya Isa itu anak Tuhan, kafir. Ataupun dikatanya Allah itu menjelma dalam badannya, kafir. Dalam diri dia itu Tuhan, kafir. Siapa-siapa yang mengatakan demikian, Allah ada di satu-satu tempat, kafir. Allah duduk di ufuk langit tiap-tiap subuh ataupun tiap-tiap maghrib, Allah tunggu pada kita, itu kafir. Allah duduk satu tempat, melainkan apa yang Allah sebut dalam hadis dalam Quran, kedudukan arasy, itu lain. Kedudukan pada awal subuh, lain. Itu ada hadis-hadis yang menceritakannya. Kata beliau lagi, wa kal hulul al ittihad, seperti tempat itu bersatu dengan sesuatu. I'tiqad demikian disebut sebagai kafir. Dikatakan Allah duduk di satu-satu tempat, bercampur dengan satu-satu tempat. Baik, dalam kitab Zawajir, Ibnu Hajar berkata, au innahu yuhalli fi suratil hasanatin ila qawlihi awir ruh min nurillah fa iza ittasal an-nuwari bin nuri ittahadah. Atau dia beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala diam di dalam rupa yang elok. Ni yang saya kata tadi. Orang-orang yang beriktikad bahawa Allah duduk dalam satu-satu tempat. Dalam gua kah? Allah duduk dalam batu kah? Allah duduk dalam jiwa orang kah? Allah duduk dalam lembu kah? Sehingga kata-katanya, sehingga kepada katanya macam Samiri. Samiri kata batu, lembu itu, patung lembu itu Tuhan. Sampai sekarang patung itu masih ada di Mesir. Patung anak lembu. Memang tuan-tuan, dia okey cantik macam anak lembu. Dan ada keluar suara daripada anak lembu tadi. Teknologi yang Samiri pakai, dia boleh buat suara keluar daripada patung anak lembu. Maka kata Samiri, inilah Tuhan kita. Nabi Musa dah tak balik. Nabi Musa dah pergi tempat lain. kita sembah Tuhan baru, nama dia anak lembu. Ini kesesatan yang dibuat oleh Samiri. Dan kesesatan itu diikuti oleh umat Nabi Musa. Padahal pada masa itu Nabi Harun masih ada. Maka tuan-tuan tak perlu heran kalau hari ini manusia sesat. Nabi tak ada. Nabi Muhammad dah habis dah. Dah tak ada Nabi dah. Dalam ada Nabi pun mereka sesat. Dalam ada Nabi pun manusia sesat. Tambah macam kita ni. Datanglah pahaman-pahaman apapun, akan ada orang ikut. Pahaman sekularisme ke, pahaman praktisme ke, semua ada orang ikut. Datanglah zaman-zaman pahaman-pahaman kapitalisme pun orang ikut. Zaman pahaman komunis pun orang ikut sekarang. Etis pun orang ikut. Saya semayang sebelah budak yang ada rambut Trojan. Semayang sebelah saya. Daripada ambil wuduk, saya dah gelak dengan dia. Depan saya ambil, menyacok tuan-tuan. Sini botak. Ya, tinggal yang ini yang ambil semayang. Main semayang sebelah saya pula. Tapi semayang ni tak, rok-rok dia pun semayang juga. Saya kata lawa rambut. Biasa fashion ke dia. Ya, tak boleh tu. Dia buat dia semayang relax. Apa jawab dia dalam hati? Sekurang-kurang saya semayang juga ustaz. Itu jawapan dia. Mungkin dalam hati dia. Rambut aku tercacak pun kurang-kurang pun semayang juga. Orang lain rambut elok semayang tak ada. Dia suka tengok gitu. Ya, jadi kalau saya bayangkan, kalau dia semayang, kepiahnya letak di atas. Macam mana tuan-tuan? Ada manfaat dah bagi kepiah kat dia? Kepiah duk congek kat atas ni. Nak buat apa? Duk gelewa-gelewa kepiah. Rambut tajam. Dia kurang-kurang dia semayang. Pahaman dia kurang-kurang saya semayang. Kurang-kurang saya semayang. Tuan-tuan buka dalam Bahru Mazi jilid 15. Tentang puak-puak khawarij. Orang tanya pada Sayyidina Ali, adakah khawarij itu kafir? Adakah khawarij itu kafir? Kata Ali, selagi mana dia mengucap, selagi mana dia semayang, Islamlah mereka. Mereka mengucap tak? Ya. Mereka semayang tak? Ya. Islamlah mereka. Itu keedah. Senang tuan-tuan. Selagi mana tengok dia semayang, selagi mana tengok dia mengucap, dia masih Islam. Baik, kemudian. Dan atau beriktikad bahawa ruh itu daripada cahaya Allah. Maka apabila nur ruh itu berhubung dengan nur Allah, maka bersatulah dia. Itu juga membawa kepada murtad. Berkata Syekh Ahmad Suhaimi dalam kitabnya Al-Muqtadi Bisharah Al-Haddi Huldah. Al-Ittihadiyah wal-Hululiyah wahuma firqatani zuharata zis-Sufiyah wa yuqalu lahum al-Mutasawwifah was-Sufiyah mabra'una minhum qalu as-salik idham ana fi as-sukuk wa hadil lujjatal wusul halillahu fihi بحيث لا يتم يزان أو اتحاد أو اتحادية أي صارعين عبديه بحيث لسنين يتي بينهما فيصح أن يقول هو أنا وأنا هو ويرتفع عنه الأمر والنحي وزهر منه من العجائب ما لا يتصور من البشر وهم كفار إجماعا. Kata satu Syekh Suhaimi, ittihadiyah atau hululiyah adalah kedua-dua puak yang nampak macam ahli sufi, yang nampak macam ahli tasawuf, dan dikatakan kepada mereka mutasawwafah, orang yang mengakui dirinya ahli tasawuf dan berlagak berpakaian macam watak ahli tasawuf dan ahli sufi. nampak macam ahli sufi, nampak macam ahli tasawuf. Cuba tuan-tuan tengok pada puak-puak sing tu, serabatnya nampak macam ahli sufi. Jangguknya kalah jangguk kita. Cuma kadang-kadang naik basikal, naik motor pakai seluar pendek tu yang tak cantik sikit tu. Serban tu lawa, tapi pakai seluar pendek, pakai seluar pendek pula. Nampak tak macam ahli sufi? Tok Syekh Hindu, Tok Syekh, Syekh Singh. Tu dia janggut panjang, punya panjang tuan-tuan. Baik, dia pun sufi. Tasbih dia pun lagi besar pada tasbih kita. Cuba tengok tasbih Singh. Baju dia, baju yang tu tak warna putih, warna kuning. Putih kuning, putih kuning. Dia bukan macam kita ni, baju warna-warni. Cuba tengok Sami Buddha. Nampak lagi tasawuf. Baju pun tak pakai, main lempang. Kasut kulit, sarung, dah. Ke selipar. Tak pun kasut putih, itulah yang kasut jenis murah. Beg, beg jalan. Beg, dia bukan beg James Bond macam kita. Cuba tengok Sami Hindu, lagi tak pakai baju. Pakai kain putih saja. Sian tengok, baju pun tak pakai. Cuba tengok ahli ni, macam ahli tasawuf, macam ahli sufi. Itu terang-terang sesat lah. Ataupun orang Islam sendiri kata dia, perangainya macam perangai tasawuf. Iaitu orang yang menjauhkan diri daripada apa yang didakwa oleh mereka seperti berikut. Orang yang suluk apabila dia bersungguh dalam suluknya dan masuklah dia ke dalam lautan wusul kepada Allah Ta'ala, pasti diam Allah Ta'ala di dalamnya sekira-kira tiada berbeza kedua-duanya itu. Kata dia, kita ni bila kita duduk dalam bersuluk, duduk dalam bilik gelap, kita duduk zikir-zikir-zikir, kata dia Allah masuk dalam ruh dia. Allah dah masuk dalam badan dia. Allah dah masuk dalam jiwa dia. Dan dia sudah bersatu dengan Tuhan. Inilah yang dipanggil golongan yang sesat. Kerana menganggap Allah sudah masuk dalam diri dia. Berhati-hati tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nak mengaji ni kena pilih guru. Kadang-kadang guru dia cakap macam ni dalam kuliah dia. Saya kadang-kadang saya duduk, maka saya boleh berinteraksi dengan guru saya. Kadang guru saya yang sudah mati boleh menjelma depan saya, mengajar saya. Malam tadi guru saya datang mengajar saya. Sekarang apa yang guru saya sudah mengajar malam tadi, saya nak ajarkan kepada kamu semua pula. Ah, sudah. Saya dah kata tadi, orang hidup tidak boleh berkomunikasi dengan orang mati. Orang hidup boleh berkomunikasi dengan orang hidup. Boleh. Tapi bukan dengan cara begitu. Dengan cara apa? Dengan cara lain. Telefon, tulis surat, SMS. Ha, boleh. Saya ada ustaz, nak rujuk ustaz. Kita hantar mesej dekat dia, tanya soalan, ustaz jawablah. Tapi kalau tok guru datang mengadap kita tengah-tengah malam duk mengaji, tu tok guru kan setan yang mengajar. Setengah kita, guru-guru macam ni yang kita minat. Yang kita rasa pelik daripada guru biasa. Sedangkan kepelikan itu tidak lebih daripada 5. Benda pelik di dalam agama ni tak lebih daripada 5. Yang pertama, mukjizat. Hanya untuk Nabi dan Rasul. Orang macam kita tak dapat mukjizat. Yang kedua, irhas. Sesuatu perkara yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi. Macam Nabi Isa boleh bercakap dalam buaian, itu irhas. Nabi Muhammad berjalan waktu kecil, awan, payung Nabi Muhammad, itu irhas. Dua benda ni kita tak dapat. Mukjizat kita tak dapat, irhas kita tak dapat. Yang ketiga, karamah, kemuliaan. kemuliaan. Yang mana kemuliaan ini tidak melebihi kemuliaan seorang Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad pun tidak berada dalam satu masa pada dua tempat. Kenapa kita kata Tok Guru kita ada satu masa dua tempat? Sekarang dia ada di Kemensah. Dalam masa yang sama dia ada di Mekah. Kan itu pembohong namanya. Nabi Muhammad pun tak buat macam itu. Nabi Muhammad pun tak buat macam itu. Nabi Muhammad di Mekah, di Mekah lah dia. Di Madinah, di mana dah lah dia. Kalau Tok Guru tuan kata, Tok Guru saya sekarang ada di Mekah. Nanti dia balik, dia main sini. Pembohong lah tu tuan-tuan. Jangan percaya. Karamah satu manusia tidak akan mengatasi seorang Nabi dan Rasul. Dia berhati-hati. Jangan cepat mengatakan orang yang berjalan di atas air itu wali. Kadang-kadang itu adalah jin, setan. Karamah berlaku pada orang mulia. Kalau Nabi Muhammad pun dia nak jumpa orang, dia hantar surat. Kalau Nabi Muhammad dia nak jumpa orang pun, orang datang jumpa dia. Takkan kita nak mendakwa bahawa kita ni boleh jumpa dengan orang mati, boleh cakap dengan Tok Guru kita di seberang laut tanpa menggunakan perantaraan yang lain. Ini kena berhati-hati. Takut kita ni sudah silap memilih guru. Walaupun kita sambut hari guru, tapi guru kena pilih juga. Kalau guru yang agak-agak menyusahkan kita, yang menyeleweng, yang lari daripada hukum syarak, wajiblah ditolak. Bukan semua guru ni kena ambil saja. Yang keempat dipanggil sebagai ma'unah. Ma'unah ialah pertolongan Tuhan yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa-siapa saja yang dia nak tolong. Itu dipanggil sebagai ma'unah. Orang kafir pun dapat ditolong. Macam sekarang gempa bumi di China. Dah 3-4 hari dah gempa. Ada lagi orang masih hidup di bawah runtuhan bangunan. Maka dipanggil sebagai ma'unah. Bukan bermakna tiap-tiap kali gempa dia hidup. Aku tak apa, gempa bumi mai bila pun tak apa, aku tak jadi apa. Bukan. Macam tuan-tuan accident, langgar dengan lori, mati 5 orang. Tuan-tuan hidup dalam kereta. Pelik, yang lain mati. Maka itu dipanggil ma'unah. Sekali itu saja. Bukan tiap-tiap kali accident itu. Aku tak apa, berlanggar dengan apa pun tak apa. InsyaAllah tak jadi apa. Itu salah. Perkara pelik yang nombor 5 dipanggil sebagai sihir yang dipelajari. Sihir yang dipelajari, yang syirik pada Allah. Baik. Maka bila dia sudah mengaku dia dengan Tuhan sudah bersatu, maka dia akan berkata apa? Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Huwa ana wa ana huwa. Huwa ana, dia saya. Wa ana huwa, dan saya adalah dia. Ha, ini dia. Tu yang banyak ahli sesat. Dia kata buat apa semayang? Dalam diri Tuhan ada sida, ada kita, dan kita ini adalah Tuhan. Tak payah semayang. Tuan-tuan, inilah dipanggil sebagai syirik. Inilah dipanggil murtad. Kafir hukumnya. Baik. Yang terakhir. Wal hululiyah idza ra'u surata jamil za'amu an ma'budahum halli fiha. Hululiyah itu apabila melihat gambaran rupa yang cantik, maka mereka menyangka bahawa Tuhan yang disembah oleh mereka itu ada di dalamnya. Mereka tengok manusia lawa, maka manusia itulah Tuhan bagi mereka. Tengok lembu tu cantik, maka lembu itulah Tuhan mereka. Wa man wasafa Allahu fashabbaha sifatihi bi sifati ahadin min khalqillah fa huwa kafirun billahil azim. Sesiapa yang menyifatkan Allah Taala lalu diserupakan sifatnya dengan sifat seseorang daripada makhluk Allah, maka hukumnya dia kafir. Sesiapa yang mengatakan Allah ni macam makhluk, hukumnya kafir. Disifatkan Tuhan macam manusia, Tuhan lupa, Tuhan zalim, kafir. Tuhan ni zalim bagi gempa bumi, Tuhan ni zalim bagi ribut taufan. Kamu kata zalim, bukan zalim, itu hak Tuhan. Bumi-bumi dia, dia nak buat macam mana pun suka dia. Ada hikmah di sebaliknya. Yalah, jadi macam tu mati pula ribu, dia tak patutlah. Eh, dia kata macam tu pula. Tu yang Cina tu tak sembah Tuhan tu patut. Kita kata Allah bagikan gempa bumi, tak patut. Cuba tanya pada kita, mereka tak sembah Tuhan tu patut? Yalah, kesian kat Myanmar tu ustaz, habis mati, habis bulan-bulan ribu orang, puluh ribu. Yang mereka tak sembah Tuhan tu patut? Allah Tuhan yang patut disembah. Mereka tak sembah Allah, patut? Tak patut. Ha, kalau begitu Tuhan datangkan gempa bumi, patutlah. Sebab mereka tak sembah Tuhan. Habis tu ustaz, macam kami ni orang Islam, negara Islam pun kena gempa bumi je tak? Itu ujian bagi umat Islam. Ujian pada kita, sabar tak sabar, beriman ataupun tidak. Kan bala tu ada berjenis-jenis bala. Bala menghapuskan dosa. Dengan sebab Allah turunkan bala, dosa terhapus. Bala yang kedua sebagai satu bentuk balasan Tuhan, pembalasan Tuhan. Bala yang ketiga, bala menaikkan darjat. Allah nak naikkan darjat. Dan bala yang keempat, bala nak tes sekuat mana iman. Kita boleh sebut kita orang beriman. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kamu kata kamu sudah beriman? Kalau belum, Allah uji kamu. Kadang-kadang Allah nak tes. Datanglah bala. Banyaklah tuan-tuan bala. Bala Tuhan nak tes. Saya dengan husband saya ni ustaz, okey lah kan. So far okey lah ustaz. So far so good lah. Suami saya pun dia caring, dia ambil berat banyak. Alhamdulillah lah, saya pun jaga makan minum dia, pakaian dia saya streka, pakaian baju dia saya basuh, makan minum dia saya masak. So far okey lah ustaz. Sebab suami belum buat perangai. Cuba suami minta isi borang. Dulu distrekanya baju, sekarang distreka suami dia. Dia kerja suami dia nak streka lelaki dia. Itu kan bala yang berbentuk ujian. Ujian. Tuan-tuan dapat anak yang sihat-sihat. Memanglah saya bangga dengan keluarga saya mendapat anak-anak yang baik. Cuba tengok anak tu jadi buah nafkah, something. Ha, barulah tahu macam mana nak berhadapan. Kalau kita dapat anak yang baik-baik, tak salah apa. Tapi Allah bagi pada kita anak macam mana. Saya dengan anak-anak saya memang saya jagalah kan. Dia anak-anak kita kan, permata kita kan. Jadi kita kena jaga dia lah kan. Buatnya Allah bagi anak cacat dua orang. Kadang-kadang nak dukung anak tu pun malu. Nak bawa anak tu pergi makan KFC pun malu. Nak pergi ke Giant bawa anak cacat pun malu. Kan itu ujian. Patut kena bangga dengan Allah Ta'ala. bangga dengan anak-anak yang Allah Ta'ala bagi macam itu. Ini pahala yang dapat saya banyak. Saya bela anak saya sampai dia dewasa. Kelas anak saya sempurna sihat. Mungkin sampai tingkatan 5 saja dia, saya bela. Dia sihat, lepas tu dia bawa diri. Tapi dengan sebab dia anak cacat, dia tak reti nak buat apa, saya terpaksa jaga dia. Inilah pahala yang Tuhan bagi pada saya. Kalau anak tu sihat, mungkin tak lama kita bela dia. 14 tahun mungkin kita tak bela lah. Sebab ada orang Lombok pula bela. Dia buat pergi ke Lombok Indonesia apa kan. Ini dia tolong bela pula. Heran tu tak nak. Mereka datang sini cari kerja, buat balik perempuan. Yang heran perempuan ikut pula. Bila kena ikut, kena santau. Asal kena ikut je kena pukau. Asalnya yang ni dah ditipu lah apalah. Macam-macam kita ni. Nasib kita ni. Baik. Ni ada soalan ni. Macam ni, saya baru mengandung 1 bulan. Tetapi anak nombor 2 saya belum putih susu lagi. Baru berumur 1 tahun 7 bulan. Apa nak buat? Dia mengandung 1 bulan. Anak dia sekarang ni 1 tahun 7 bulan duk menyusu badan lagi. Macam mana nak buat? Nak stop ke? Nak bagi susu badan tu? Tu mesej masuk soalan. Apa jawapan tuan-tuan? Nak stop ke? Nak terus ke apa? Carry on. Ya, pasal apa carry on? Ha? Macam mana? Oh, kehendak Allah Ta'ala. Jadi masalah dia susu tu nak stop ke tidak? Susu, menyusukan baby hak 1 tahun 7 bulan tu nak stop ke nak teruskan menyusu? Ya? Teruskan menyusu ya. Kau ibu je nak kau ibu. Tanya depa lah, depa duk menyusu. Macam mana kak? Nak stop ke nak teruskan? Ha? Tak faham. Oh, tak tahu nak cakap ustaz. Macam benda tak kena kat kami. Mana nak tahu kok kena lepas ni. baik, hendaklah dihentikan susuan itu. Kerana susuan yang ada sekarang ini untuk baby yang baru. Ya? Ya, itu untuk makanan dia. Ya, sebaik-baiknya stopkan penyusuan untuk baby yang setahun tujuh bulan itu, bagilah susu lain, dan susu sekarang ini untuk baby dalam perut, baby yang dalam perut itu makanan dia, itu hak yang baru pula. Jadi rezekinya cuma 1 tahun 7 bulan saja menyusukan ibu. Nak buat macam mana? Jadi sebaik-baiknya berhentikan susuan. Kalau anak saya tak murat, saya pun nak bagi ustaz, terpulang. Takut yang baby dalam perut tu kekurangan zat nanti. Itu untuk hak dia lah. Baby tu. Baby yang dalam perut. Bukan baby yang didukung. Itu salah dia. Hukum dia. Kalau saya nak bagi juga ustaz, terpulang lah. Dia ada efek dah ustaz pada baby dalam perut. Saya dah kata tadi dah. Baby dalam perut tu tidak ada sumber lain nak makan. Itulah makanan dia. Itu hak adik dia. Jadi baby yang dah lahir ni, yang dah setahun ni boleh makan Nestum lah. Boleh makan susu tin dan sebagainya. Tapi yang dalam perut tak boleh makan. Jadi tak payahlah ambil hak dia. Yalah kesian ustaz. Baru setahun 7 bulan dah kena bercerai susu badan. Nak buat macam mana dah mari adik? Kena terimalah hakikat. Tu yang silap tu macam mana boleh mari? Mana tu? Macam mana? Benda dah nak jadi. Tak boleh kata apa lah. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tak boleh fikir ataupun apa yang kita fikir tak dapat bagi jawapan dengan kehendak agama. Ya, kita akal lain tapi agama kehendak lain. Itu yang dimaksudkan dengan allazina yu'minuna bil ghaib. Ghaib kata lain tapi akal pada hukum kata lain. Sebab itu kehendak kita, kehendak akal itu duduk di bawah kehendak agama. Kehendak yang pertama dipanggil sebagai kehendak kehendak tabi'i ataupun hidayah tabi'i. Hidayah tabi'i ni semua orang dapat. Sakit, lapar, dahaga, mengantuk, penat, marah, cinta, kasih, semua orang dapat. Itu dipanggil sebagai hidayah tabi'i. Tak makan, lapar. Dan lapar mengajar kita mencari makan. Laparnya nasi, dia mesti cari nasi. Laparnya, dia takkan duduk tepi jalan. Laparnya duduk tengah lebuh raya. Kenapa duduk tengah lebuh raya ni? Lapar, kata dia. Dia mesti cari makanan. Ngantuknya, mesti dia tidur. Itu dipanggil hidayah. Yang kedua dipanggil hidayah panca indera. Mata melihat, telinga mendengar, akal berfikir, tangan meraba merasa, kaki melangkah. Sesuatu mata yang melihat, dia akan hantar pada otak. Maka otak itu dipanggil sebagai hidayah akal nombor tiga. Sesuatu yang mata tengok, akal tengok, akal kata betul, akal akan menilai betul ataupun salah. Mata melihat macam air, akal kata itu bukan air, itu fata morgana. Sebab tu akal menilai apa yang mata tengok. Kadang-kadang penilaian akal tak betul juga. Penilaian akal hendaklah dinilai pula dengan yang keempat, penilaian agama ataupun hidayah agama. Akal mesti tunduk pada agama. Walaupun akal kata ish, apa tak boleh pula, tapi dalam agama kata boleh. Contoh, seorang bapa kata pada anak, "Man, mak dengan ayah tak berkenan dengan isteri kamu. Mak tak suka, ayah pun tak suka isteri kamu. Kami cuba nak bagi suka, tapi tak suka juga." Jadi bukan mak suka-suka ni nak cakap ni. Masalahnya punca pada pasal mak tak suka. Dan mak tahu kamu pun tak suka apa yang mak nak cakap ni. Tapi apa yang mak cakap ni bukan suka-suka mak nak cakap. Bukan ikut suka mak aja nak cakap. Mak tak suka dengan apa yang kamu suka. Ui, banyak benar tuan-tuan suka. Mak cakaplah, mak, apa cakaplah apa yang suka-suka pening sedengarnya. Mak dengan ayah dah ambil keputusan suruh kamu menceraikan isteri kamu. Akal kata tak boleh terima. Saya cinta pada dia, mak. Dia cinta pada saya, mak. Apa sebab mak nak ceraikan kami berdua? Bapak nak ceraikan kami berdua? Apa salah dia? Dia masak tom yam sedap. Dia masak nasi paprik pun sedap. Mak dia lewat malah sedap. Dia beli bungkus. Mak tak suka, ayah tak suka. Persoalan akal kata kami cinta bapak, mak kami cinta, mak ayah kami cinta ayah. Akal itu hendaklah dinilai pada agama. Nak taat tak pada masa itu? Hukum dia wajib taat. Kerana itu perintah mak bapak. Bila perintah mak bapak, wajib taat. Walaupun akal kata berat nak terima, tapi kerana hukum agama kata silakan buat, maka agama mengatasi akal. Tak tahu Ustaz, saya tak boleh terima Ustaz. Ni perintah Tuhan. Taatlah pada mak bapak kamu selagi mana benda tu tidak bercanggah pada hukum Allah Ta'ala. Kena wajib taat. Tapi saya sayang isteri saya Ustaz. Ya. Isteri saya pun sayang pada saya Ustaz. Ya. Tapi kesayangan kamu pada isteri kamu tewas apabila dibandingkan dengan kesayangan kamu pada mak bapak kamu. Tewas isteri. Taatlah pada mak bapak. Kalau mak bapak saya mati Ustaz, boleh tak saya baik balik dengan janda yang saya ceraikan tadi ni? Isteri yang saya ceraikan tadi. Boleh? Tak berdosa lah Ustaz? Tak. Pasal apa tak berdosa? Pasal mak dah mati. Tak takut kan mak balik cekik ke apa ke? Tak, tak ada dah. Dia pun sibuk dalam kubur. Dia pun sekarang dipersoalkan Tuhan. Kenapa suruh menceraikan menantu dengan anak? dia tak boleh buat. Terpulang. Ini yang kata akal. Akal boleh terima tak tengok tangan orang memancuk darah akibat dipotong. Memancuk darah. Dan selepas dipotong tangannya, tangan yang dipotong tadi ni hendaklah digantung di tengkuknya 3 hari. Dibalut tangannya di hospital, tangan yang dia punya tu dipotong tu buat rantai, tak ditengkuk. Orang datang ziarah semuanya tingik mata. Orang lalu dekat katil dia, ya Allah. Orang yang tengok ziarah langsung dia dipotong tangan, ih takutnya. Akal kata apa? Pencuri, orang yang mencuri dipotong tangan, itu agama kata. Akal kata, ya Allah, zalimnya. Agama kata, potong tangan. Akal kata, zalimnya. Tak ada undang-undang lain ke? Tak boleh tukar yang lain ke? Akal katalah macam mana pun, agama kata, wajib potong, hukum dia potong. Walaupun akal kata, kita lebih baik mencari kerja untuk dia, dan kita berikan kerja kepada dia supaya dia tidak mencuri lagi. Bukan dengan potong tangan, akal kata. Dia tak tahu yang mencuri sekarang banyak ni yang bekerja. Yang ada gaji mencuri sekarang. Memang akal kata tak sesuai. Tetapi hukum kata buat, wajib taat kepada hukum. Dipanggil sebagai hidayah tu din. Hidayah agama. Hidayah agama saja belum cukup. Dia kena ada hidayah tingkatan tertinggi. Dipanggil sebagai taufik. Hanya orang yang dapat taufik saja yang setuju dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah dia ya. Wallahu a'lam.